الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sudah ketemu pembahasan sekarang. Masuk pada pembahasan ke bab 19, isbatul uluwillahi ala makhluqatih. Yaitu penetapan sifat ulu bagi Allah di atas seluruh makhluknya. Ini sifat ulu yang umum. Adapun ulu yang khas pembahasan sebelumnya, kemarin di Ramadan kemarin. Yaitu ulu yang khas, yaitu uluwullah ala arshihi. Ya. Ketinggian Allah di atas arsy. Nah, ini sekarang ketinggian Allah yang umum, mencakup semuanya. Ulullah ala makhluqatih. Ketinggian Allah di atas segala makhluknya. Qala rahimallahu ta'ala wa qawluh. Kemudian Ibn Taymiyah mulai membawakan ayat. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uk. Wahai Isa, sesungguhnya aku mutawaffika. Akulah yang akan mutawaffika. Ini kita tidak menerjemahkan dengan mewafatkan, karena bukan itu maknanya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Wa rafi'uka, dan yang akan mengangkatmu ilayya, kepadaku. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Ya Isa. Ya Isa, ini adalah khitabun minallah. Ini adalah ajakan bicara dari Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala li Isa bin Maryam alaihi salatu wassalamu. Kepada Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ya, kepada Isa ibn Maryam. Nah, ini adalah ajakan bicara Allah Subhanahu wa taala, inni mutawaffika. Ya, tadi kita tidak langsung menerjemahkan sesungguhnya aku mewafatkan kau. Tidak, kita tidak terjemahkan demikian. Dan nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, alladhi alaihi al-aktsaru, yang menurut mayoritas para ulama maknanya annal murada bil wafati huna, yang dimaksud dengan bil wafati, sesungguhnya aku mewafatkan kau di sini adalah an-naumu, yaitu tidur. Wahai Isa, aku menidurkanmu. Maknanya demikian. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, alladhi alaihi al-aktsaru, yang menurut mayoritas. Berarti ada minoritas yang berpendapat dengan selain ini? Naam, ada. Itu sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, yaitu mematikan, mewafatkan. Memang maknanya demikian, mematikan. Dan ini tidak tepat, karena yang tepat adalah menidurkan, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekh nanti berikutnya rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Syekh, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yatawaffakum billayl, dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di waktu malam. Maksudnya apa mewafatkan kalian? menidurkan kalian. Oleh karena itu, yang namanya tidur itu an-naum akhul maut. Yang namanya tidur itu adalah saudaranya kematian. Dan kita tatkala bangun tidur, kita ucapkan apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da amatana, setelah Dia mematikan kami. Setelah Dia mematikan kami. Bahkan doa tidur apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan nama Engkau ya Allah, aku mati dan aku tidur. Tujuannya apa? Mau tidur. Nah, setelah bangun tidur, doa lagi. Setelah Dia mematikanku. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Nah, yang jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah menidurkan Isa. Jadi Isa diangkat di sebuah lubang di rumah, tatkala rumahnya itu sudah dikepung oleh Yahudi, maka lubang yang kosong di atas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakiki dan real. Dan dalam keadaan Isa tertidur, diangkat. Ya. Naam. Qala rahimallahu taala. Wa qala ta'ala, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang telah mematikan jiwa hina mautiha, ketika jiwa itu setelah mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati fi manamiha, di tidurnya. Allah yang mematikan. Jadi ini Allah sebut, Allah yang mematikan jiwa yang memang belum mati, tetapi Allah matikan di tidurnya. Jadi yang dimaksud dengan inni mutawaffika ialah Allah menidur, sesungguhnya aku menidurkanmu, bukan mewafatkanmu. Dan ini ditunjukkan dalam hadis. Sebagaimana dalam hadis yang datang dari riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Isa bin Maryam nanti akan turun. Yaitu ayan zila Isa ibn Maryam, Isa bin Maryam akan turun nanti sebagai hakim yang adil. Dan dia akan menghancurkan salib, membunuh babi. Membunuh babi-babi. Dan nanti akan menegakkan hukum jizyah bagi siapa saja kafir zimmi dari kalangan Nasara dan selainnya. Ya. Dan nanti Isa bin Maryam akan berperang melawan Dajjal bersama kaum muslimin dengan imamnya, Imam Mahdi. Bahkan Isa bin Maryam akan sholat dengan syariat Rasulullah SAW. Tapi Isa bin Maryam bukan turun sebagai nabi, tidak. Ya. Tetapi sebagai hakim yang akan menegakkan keadilan, menghancurkan salib, dan juga yang akan membunuh babi-babi. Karena orang Nasrani berdusta atas nama Isa. Mereka mengatakan Isa membolehkan makan babi. Mereka mengatakan bahwasanya yang disalib adalah Isa. Ya, padahal sudah Allah dustakan wa ma qataluhu wa ma salabu. Tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya. Tayyib. Kemudian wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya akulah yang mengangkat engkau kepadaku wahai Isa. Ai rafa'ahu Allahu ilaihi, yaitu Allah mengangkatnya kepadanya fis samai, di langit. Wa huwa hayyun, dalam keadaan Isa masih hidup. Isa masih hidup. Tatkala Nabi SAW Isra Mi'raj, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW berjumpa di langit dengan Isa bin Maryam. Wa hadha mahalu syahidi minal ayati, dan ini adalah poin dari ayat ini. Wa huwa isbatul ulu lillah, yaitu penetapan sifat ulu, keberadaan ketinggian Allah di atas seluruh makhluk bagi Allah. Lianna ar-raf'a yakunu ila a'la, karena yang namanya kalau diangkat itu mesti pasti ke tempat yang lebih tinggi. Enggak ada namanya wahai Isa sesungguhnya aku akan mengangkat engkau. Mengangkat ke mana? Pasti ke tempat yang tinggi. Nah ini sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu, ya. Walaupun ya, ini ada yang mengatakan, sebagian orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam telah wafat, takdir ayat tersebut inni rafi'uka wa mutawfika, ya, sesungguhnya aku mengangkat engkau dan mewafatkan engkau. Ya, jadi setelah diangkat dimatikan. Nah, ini tidak demikian. Ya, yaitu dalam yang benar ialah Isa bin Maryam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditidurkan, diangkat dalam keadaan hidup. Wa qawluh darrafahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkatnya, mengangkat Isa ilaih, menuju kepadanya. Kata Syekh, hada raddun 'alal yahudi, maka ini adalah sanggahan, ini adalah rad, sanggahan, bantahan atas kaum Yahudi. Alladzina yad'una, yang mereka mengklaim, mengaku-ngaku, annahum, bahwa mereka qatalu al-masiha Isa bin Maryam. Mereka mengklaim, mengaku-ngaku, membunuh Masih Isa bin Maryam. Ya, Isa bin Maryam. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuh, walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuhnya, dan tidaklah mereka menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib, ialah yang telah diserupakan. Yang telah diserupakan, ya, kepada Isa, mirip Isa, yang mereka akhirnya bertasbih. Ya, orang-orang Yahudi akhirnya terkecoh atas hal tersebut. Mereka menyangka bahwasanya yang diserupakan oleh Isa itu adalah Isa. Padahal itu adalah, menurut riwayat yang sahih, adalah muridnya Isa yang paling muda. Yang ditanyakan oleh Isa, siapa di antara kalian yang hendak menjadi temanku di surga nanti yang paling muda? Yang maju lagi. Kata Isa, duduk kamu. Ditanya lagi, siapa yang mau? Yang muda lagi. Dia tahu segala konsekuensinya. Dibunuh, akan tetapi dia menginginkan tujuan yang ditawarkan oleh Isa, menjadi temannya Isa di Al-Jannah. Nah, bukan Yudas Iskariot, bah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang, ya, Yudas Iskariot lah, inilah, itulah, pengkhianat lah, bukan. Ya, muridnya Isa yang termasuk yang paling taat, yang paling muda. Ila qaulih, sampai pada firmannya, wa ma qataluhu yaqina, dan mereka pun tidak membunuhnya secara yakin. Jadi orang Yahudi pun enggak yakin aslinya. Tatkala mereka menyalib Nabi Isa bin Maryam, mereka pun enggak yakin, ini jangan-jangan bukan Isa. Ini jangan-jangan bukan Isa. Karena mereka mengetahui hakikat Isa. Mereka mengetahui hakikat Isa bin Maryam. Termaktub di kitab mereka di At-Taurat. Bagaimana ciri-ciri Isa bin Maryam? Mereka mengetahuinya. Maka tatkala mereka menangkapnya, itu pun mereka enggak yakin. Apa ia bisa ditangkap? Nabi Allah yang bisa menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, tiba-tiba ditangkap dengan mudahnya begitu saja. Dan mereka mengetahui bagaimana Musa diselamatkan oleh Allah, mereka mengimaninya. Termaktub di Taurat mereka hingga saat ini. Bagaimana Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga Fir'aun ditenggelamkan di lautan, dibelah lautan oleh Allah untuk jalan Nabi Musa beserta Bani Israel. Nenek moyang mereka. Mereka pun gak yakin yang mereka tangkap itu adalah Isa. Apalagi membunuhnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma qataluhu yaqina, dan mereka pun tidak yakin membunuh Isa bin Maryam. Barrafa'allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Isa kepadanya. Ay, rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-masiha alaihissalam ilaih, wa huwa hayyun lam yuqtal. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Al-Masih Isa bin Maryam, wa huwa hayyun, dalam keadaan Isa masih hidup. Syekh Panji, bukunya mana? Salah bawa. Bawa buku apa itu? Hah? Bawa buku nikah? Hah? Kok gak ada bukunya? Masya Allah. Lam yuktal, dalam keadaan tidak dibunuh. Wahada mahalu syahidi, inilah poinnya di sini. Li anna fihi isbata uluwillahi ala khalqih, karena di dalam ayat ini terdapat isbat penetapan uluwillah, sifat ulu bagi Allah. Sifat ulu yaitu sifat keberadaan Allah yang tinggi, ala khalqih, di atas makhluknya. Ba'inun an khalqihi, terpisah jauh dari makhluknya, tinggi Allah. Li'anna ar-raf'ah, karena kalau yang namanya diangkat, yakunu ila a'la, itu pasti menuju ke yang lebih tinggi. Gak mungkin diangkat ke bawah, ke samping, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Kalau diangkat pasti ke atas. Nah ini poinnya di sini. Nah, wa qawluh, kemudian firman Allah Ta'ala yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah Ta'ala, ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal-amalu salihu yarfa'uh, kepadanya lah yas'adu, kepadanya lah, kepada Allah lah naik al-kalimu at-tayyib, kalimat-kalimat yang baik, wal-amalu salih, dan amal-amal salih, yarfa'uh, yang diangkat nanti menuju Allah. Ini poinnya nanti yang menetapkan bahwasanya Allah punya sifat ulu, keberadaannya tinggi di atas. Keberadaannya tinggi di atas. Karena kalau yang namanya diangkat kepada Allah, berarti diangkat menuju ke atas, bukan diangkat menuju kiri, kanan, depan, belakang, atau kemana-mana. Yang namanya diangkat pasti ke atas. Ini ayatnya. Ya. Nah ini kita mesti imani bahwasanya amal-amal soleh yang dikerjakan oleh kaum muslimin, baik berupa kalimat yang thayyibah, amal-amal soleh apalagi, itu diangkat. Kapan diangkatnya? Yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, malaikat-malaikat yang bergantian shift di situ, nanti ketika menghadap naik ke atas, Allah tanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hambaku di waktu subuh? Fayaqulun, Allah tanya, padahal Allah yang lebih tahu. Ya, ini untuk menunaikan tugas saja malaikat. Allah tanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Maka fayaqulun, para malaikat menjawab, ya Rabbana atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Wahai Rabb kami, kami datang kepada mereka, mereka sedang sholat. Kami tinggalkan mereka, mereka pun sedang sholat. Masya Allah. Ya, diangkat semuanya. Nah, kata Syekh, ilaihi yas'adu ilallahi subhanah la ila ghairih yartafi'u, yaitu kepadanya lah naik, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Karena segala amal soleh, baik lisan, amal badan, amalan kolbu, itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, bukan kepada berhala, bahkan bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserahkan amal tersebut, akan tetapi kepada Allah. La ila ghairih, bukan kepada selainnya, yartafi'u, amal tersebut diangkat naik. Al-kalimat tayyibu, yaitu kalimat tayyibah, ucapan-ucapan yang baiklah akan diangkat kepada Allah. Ay adzikru, yaitu berupa zikir, wa tilawatu, ya, dan juga bacaan Al-Quran, wa du'a'u, dan juga doa. Pokoknya semua kalimat yang baik, zikir, tilawah, doa, dakwah yang disampaikan oleh para da'i, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh kaum muslimin, ucapan-ucapan yang baik, semuanya itu berupa amal soleh, itu akan diangkat kepada Allah. Wal amal soleh yarfa'uhu, dan amal soleh yang akan diangkat kepadanya, kepada Allah. Ay al amal as-soleh yarfa'u al kalima at-tayyiba. Al amal soleh, yaitu amal soleh, ya, ya, maka akan mengangkat, ya, kalimat yang baik. Ini semuanya diangkat menuju Allah. Kalau yang namanya diangkat pasti ke atas. Ini poinnya di sini. Fa innal kalima at-tayyiba la yuqbalu illa ma'a al-amali as-salihi. Karena yang namanya kalimat yang baik, zikir, doa, ucapan yang baik, tilawah, itu tidaklah diterima melainkan dengan mesti dengan amal saleh. Faman dzakarallah ta'ala wa lam yu'addi fara'idahu, barang siapa yang berzikir kepada Allah tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, rudda kalamuhu, maka ditolaklah ucapan dia yang baik tadi. Jadi mesti beramal. Karena iman itu dalam definisi ahli sunnah bukan cuma qaulun aja, tapi qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Enggak bisa ucapan aja, mesti perbuatannya juga mesti demikian. Qala ya Isa bin Maryam wa qala Iyas ibn Muawiyah, berkata Iyas bin Muawiyah, laulal amalu as-salihu lam yurfa' al-kalamu, seandainya bukan karena amal soleh, maka kalimat yang baik, ucapan yang baik, tilawah, zikir, doa itu tidak akan diangkat. Wa qala al-Hasan wa Qatadah, Al-Hasan al-Basri dan juga Qatadah berkata, la yaqbalu qawlun illa bi'amalin, ucapan tidaklah akan diterima, ucapan yang baik sekalipun tidak akan diterima, melainkan itu mesti disertai dengan amal. Wa syahid minal ayati, poinnya dari ayat ini apa? Untuk menunjang pembahasan kita, anna fiha isbata uluwillahi ala khalqih, bahwa dalam ayat ini terdapat penetapan sifat ulu. Sifat ulu yaitu sifat keberadaan Allah yang tinggi, ala khalqih, di atas makhluknya. Li'anna su'udah, karena yang namanya su'ud, yang namanya naik ke atas, itu awar raf'a, dan yang namanya naik, naik ke atas, su'ud warrafa' yakunani ila a'la, itu mesti pasti itu naiknya itu ke atas. Oleh karena itulah tatkala Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adu, kepadanya lah naik. Maka melazimkan hal ini bahwasanya Allah memiliki sifat zatiyah yaitu ulu, tinggi di atas. Ya. Adapun ahlu bidah dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah, mereka hanya mengimani uluwul qahr. Ya, ketinggian kekuasaan Allah. Ketinggian kekuasaan Allah. Nah, adapun uluwul zat mereka tidak mengimani. Dan ini adalah pemisah, jurang yang besar yang memisahkan antara Asy'ariyah Maturidiyah Qullabiyah dengan ahli sunnati wal jamaah. Di balik mereka juga yaitu Mu'tazilah, ya, Jahmiyah yang selaras dengan mereka, yang menolak sifat ulu. Dan ini jadi poin penting bagi Asy'ariyah itu sendiri, bahwasanya Allah tidak di atas arsy, Allah tidak di atas langit, Allah tidak di suatu arah yang tinggi sekalipun. Ini jadi poin penting bagi mereka. Ya, ini jadi poin penting. Maka mereka melarang bertanya di mana Allah. Ini ajaib, mereka melarang bertanya di mana Allah, padahal Nabi yang mencontohkan di mana Allah. Aina Allah, ketika Nabi bertanya kepada Jariyah, qalat fis sama. Nah. Jadi kalau Allah di atas langit dipahami oleh orang-orang, orang awam sekalipun, orang awam walaupun dia menghafal wujud, tidak baqa, tapi kalau ditanya tergantung yang di atas, maka dia telah menyelisih akidah Asy'ariyah. Dia telah menyelisih akidah Asy'ariyah dengan penyelisihan yang dahsyat, yang mereka ingkari dengan seingkar-ingkarnya. Syekh Al-Utsaimin di akhir penutup kitab beliau Al-Qa'id Al-Musla, di kitab beliau Al-Qa'id Al-Musla, beliau menuturkan bahwasanya Asy'ariyah mengklaim mayoritas kaum muslimin adalah penganut Asy'ariyah. Dipertanyakan oleh Syekh Al-Utsaimin, sensus dari mana? Survei dari mana? Pengakuannya dari mana? Apakah bisa demikian mengklaim saja Indonesia mayoritas Asy'ariyah? Mayoritas Asy'ariyah? Apakah mayoritas kaum muslimin Indonesia mau duduk di majelis pelajaran akidah Asy'ariyah atau cuma ikut-ikutan aja? Ikut-ikutan. Antum hafal dulu wujud, kidam, baqa, apa enggak? Iya. Tapi setelah itu antum imani enggak? Tergantung yang di atas. Begitu enggak? Berarti itu menyelisih akidah Asy'ariyah. Bertentangan dengan apa yang dihafal dari 20 sifat. Itu enggak ada di situ. Nah, ketika ada orang awam mengatakan, gimana mas kelanjutan rencananya? Ya, saya sih tergantung yang di atas. Mas ahlus sunnati wal jamaah. Antum ahlus sunnah, bukan Asy'ariyah. Wallah, ini jauh dari Asy'ariyah. Enggak dari depan, enggak dari belakang. Bukan Asy'ariyah. Dan pasti musuh Asy'ariyah kalau ngomong begitu. Hah? Pasti musuh Asy'ariyah. Iya. Ini tidak main-main, diingkari dengan besar oleh mereka, pengingkaran dahsyat. Jadi orang awam yang banyak di negeri kaum muslimin, di Indonesia sekalipun, kita sangka baik mereka ahlu sunnah. Loh, ngaku-ngaku aja kamu, kata Asyairah. Oh iya, tayyib. Sekarang kita tanya pada mereka. Gimana Pak rencana Bapak? Mau melanjutkan pernikahan keduanya? Misalkan. Misalkan. Gimana Pak? Mau melanjutkan Mas Panji Islami? Ya, pernikahan keduanya tergantung yang di atas. Ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Iya enggak? Banyak enggak orang awam kayak begini? Ada enggak? Hatta sampai yang fasiknya sekalipun. Yang artis-artis sekalipun. Mereka ngomong, ya kita mah tergantung yang di atas. Ahlus sunnati wal jamaah. Loh, iya bukan Asyairah. Musuh Asyairah orang yang ngomong begini. Yang ngomong begini musuh Asyairah. Ya, bisa dipahami sini ya. Jadi tepat kata Syekh Al-Utsaimin. Saya baca waktu itu ketika terbit buku Al-Qaid Al-Musla dikasih taklim oleh Syekh bin Baz. Beredar sampai ke tangan-tangan kita, kita baca, dibacakan oleh guru-guru kita, sampai bagian akhir dibacakan pembahasan bahwasanya mayoritas kaum muslimin seluruh dunia Asyairah dibantah oleh Syekh Al-Utsaimin. Kaget juga. Syekh Utsaimin membantah. Ternyata demikian keadaannya. Ya, demikian. Jadi kalau dikatakan bahwasanya orang yang berkata tergantung yang di atas, ini bukan Asyairah. Enggak dari depan, enggak dari belakang. Walaupun dia ngapalin 20 sifat tersebut, wujud kidam bako. Tapi kalau dia sudah ngomong, tergantung yang di atas. Musuh Asyairah. Ini berarti dia bukan Asyairah. Berarti dia apa? Ahli sunnati wal jamaah. Entah dalam bab lain ternyata dia menyelisih ahlus sunnah, itu lain perkara lagi. Yang jelas di sini dia telah menampakkan bahwasanya dia adalah ahli sunnati wal jamaah. Adapun mengimani Allah di atas arsy itu pembahasan khusus. Yang di sini dia pahami adalah sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah tinggi di atas makhluk dengan ululuh ala khalqihi. Ini ulul yang sifat tinggi yang umum. Adapun mengetahui Allah tinggi di atas arsy, di atas arsynya, beristiwa di atas arsynya, itu pembahasan khusus. Yang ini mungkin orang ngaji yang mempelajarinya, mengkaji buku-buku ya ahlus sunnati wal jamaah. Tetapi kalau dia sudah cukup mengimani Allah tinggi, Allah di atas, maka sudah cukup. Ya, maka sudah cukup. Tergantung yang di atas, ya itu sudah Allah. Enggak ada lagi yang lebih tinggi. Nah, bisa dipahami sini enggak? Ya. Bahkan mereka itu mengingkari apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan Allah enggak di langit, enggak di langit. Tetapi tatkala mereka menyebut-nyebut Allah, mereka selalu menyebut tangan di atas. Tangannya ke atas. Ada dai yang paling tenar saat ini, dai YouTube, ya. Dai YouTube mengingkari Allah tinggi di atas ars. Kalau setiap ngomong Allah tangannya ke atas. Itu tangannya itu fitrah dia sebagai makhluk. Nah, fitrah dia sebagai makhluk. Enggak, dia sendiri enggak mengingkari. Lisan dia mengingkari, fitrahnya enggak bisa dibohongi. Nah, terus nunjuk-nunjuk ke atas. Allah, Allah, Allah. Terus nunjuk ke atas. Kalau Allah di mana-mana, kenapa jari telunjuknya enggak muter-muter? Nah, begini-begini. Nah, kayak gangsing. Nah. Mana sekarang? Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Haman, wahai Haman, ibn iri sarhan, buatkanlah untukku sebuah menara. Ya, la'ali ablugul asbab, supaya saya sampai kepada pintu-pintu atau jalan-jalan, asbab as-samawat, jalan-jalan langit, fa'at tali'a ila ilahi Musa. Supaya saya bisa melongok melihat Tuhannya Musa. Wa inni la adunnuhu kadziba, dan saya menduga dengan dugaan yang kuat bahwasanya Musa itu dusta. Ya. Nah. Ini perkataan Firaun, ya Haman, wahai Haman ibni Sarhan, buatkanlah untukku sebuah menara. Hadza min maqulati Firauna liwazirihi Haman. Ini adalah ucapan Firaun yang Allah kutip di Al-Qur'an. Ucapan Firaun kepada menterinya Haman, ya muruhu, yang Firaun memerintahkan kepadanya, kepada Haman, ayyabaniya lahu qasran munifan, untuk membangun sebuah bangunan yang munifan, yang tinggi, alian, tinggi ya. La'alli ablughul asbab, supaya saya sampai bisa asbab, jalan-jalan. Asbab as-samawati, yaitu jalan-jalan menuju langit. Ay turuqas samawat, jalan-jalan langit. Au abwabah, atau pintu-pintu langit. Nah, jadi maksudnya buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya saya bisa sampai ke jalan-jalan langit, atau supaya saya bisa sampai ke pintu-pintu langit. Ini motif apa namanya, impiannya Fir'aun. Kesampaian enggak bakal nyampe. Ya. Setan aja, jin saja mencuri berita sekarang mau mendekati langit sudah disambar dengan panah api, apalagi Fir'aun. Ya. Fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya saya bisa melongok melihat ke Tuhannya Musa. Nah, ini perhatikan. Ya, tahu dari mana Fir'aun di atas langit ada Tuhannya Musa? Tahu dari mana? Dari mana? Kata Fir'aun, wa innila adunnuhu kadhiba, dan saya menduga Musa itu dusta. Dari, berarti dari siapa? Dari siapa? Dari Musa. Maka kata Asy-Syaikh Al-Imam, ya, Abu Usman As-Sabuni di kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, kalau begitu siapa yang mengabarkan kepada Fir'aun bahwasanya Tuhannya Musa di langit dan Fir'aun mendustakan Musa? Siapa? Berarti Musa alaihissalam. Ya, Musa alaihissalam. Tatkala Fir'aun enggak percaya, kalau begitu kaum Mu'attilah, kaum Asy'ariyah, kaum Maturidiyah, Qullabiyyah, Mu'tazilah dan yang lainnya, kita katakan kepada mereka, ya, idzan faman asbah, ya, faman asbahu bi Fir'aun wa aqrabu ilaihi nasaban. Kalau begitu, siapa yang lebih dekat? Ya, penyerupaannya terhadap Fir'aun. Siapa yang lebih dekat nasabnya kepada Fir'aun dalam mendustakan tingginya Allah, keberadaan Allah di atas langit? Kalau begitu siapa? Nahnu ama haula al mu'attilah, kita atau mereka mu'attilah? Haula al mu'attilah, mereka. Ya, bisa dipahami di sini ya. Baik. Nah, fa'attali'a ila ilahi Musa binasbi fa'attali'a, dengan nasab, dengan difathahkan fa'attali'a bi'an mutmaratan ba'da fa' as-sababiyah. Yaitu mansub bi'an mutmaratan ba'da fa' as-sababiyah, ini pembahasan ilmu nahwu. Wa ma'na maqalatihi hadihi, dan makna ucapan Fir'aun ini adalah takdzibu Musa alaihissalam, yaitu mendustakan Musa alaihissalam. Fi annallaha, yaitu tentang Allah, bahwa Allah arsalahu, mengutusnya, mengutus Musa. Au annalahu ilahan fisama, atau Fir'aun hendak mendustakan bahwasanya Musa punya ilah, Musa punya Tuhan yang ada di langit. Ya, Tuhan yang ada di langit. Walidzalika qol, oleh karena itulah Fir'aun berkata, wa innila adunnuhu kadhiba, dan sungguh saya menduganya Musa ini sebagai orang yang pendusta. Bima yadda'ihi, itu terhadap apa yang dia klaim, minar risalati, berupa risalah kerasulan, au bima yadda'ihi, atau apa yang dia klaim, bi anna lahu ilahan, bahwa dia memiliki ilah, Tuhan, fisana, di atas langit. Jadi Fir'aun hendak mendustakan. Wasyahidu minal ayati, maka poin dari ayat ini, anna fiha isbata uluwillahi ala khalqih, bahwa dalam ayat ini terdapat penetapan sifat ulu, keberadaan Allah yang tinggi di atas makhluknya. Haitsu inna Musa alaihissalam, yaitu di mana Musa alaihissalam akhbara bidzalika, mengabarkan hal tersebut. Wa hawala fir'aunu takdzibahu, dan Fir'aun berusaha untuk mendustakannya. Nah, ya, bisa dipahami nggak di sini? Ya, ngerti ya? Kalau mereka membalik-balikan fakta, ya, kata mereka yang meyakini Allah tinggi di atas ars itu akidahnya Fir'aun. Ini gagal paham, ya. Seluruh ulama mufassirin, ya, semisal Al-Imam At-Tabari dan yang lainnya menjelaskan seperti ayat ini. Ya, mereka malah balik-balikin. Ya. Kemudian, Dibawakan ayatnya lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di surah Al-Mulk, "Amintu man fis sama?" Apakah kalian merasa aman? Ai al-amnu diddul khauf. Al-amnu itu adalah lawan dari ketakutan. Apakah kalian merasa aman? Artinya apakah kalian tidak takut? Man fis sama terhadap zat yang ada di atas langit. Terhadap zat yang ada di atas langit. Ai uqubata man fis sama, apakah kalian merasa aman? Apakah kalian tidak takut dari hukuman, uqubah, sanksi, sanksi dari zat man fis sama yang ada di atas langit? Wa huwa Allah subhanahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kata mereka, apakah kalian merasa aman dari Allah yang menguasai langit? Kalau antum buka terjemahan versi Depak, itulah yang ada. Surah Al-Mulk ini di dua ayat bahkan, ya, karena pentasihnya ataupun penerjemahnya Asy'ariyah. Ya, mereka mengingkari. Ya, kalau antum buka terjemahan yang ditashih atau yang diterjemahkan oleh orang-orang Asy'ari, semuanya demikian. Jadi enggak ketemu apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit, enggak begitu. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang menguasai langit? Nah. Ya. Wa ma'na fis sama'i 'ala sama, di atas la sama, yaitu ini ucapan firasat saya, akan bukan kita dibelah, dimasukin orang-orangnya di sana, bukan menyalip kalian, tapi ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, marwah jalan fil ard, bukan di dalam bumi, si fil ardi tansi, dan fil ardi alal arha, dengan urida bis. Nah, ini apabila yang mabni wa in urida bis sama. Nah, maknanya apakah adalah ulumul ardo, Allah akan memberi itu tatkarabu. Ya, sekarang amin tuman fisam, merasa aman, yursila alaikum hasiba. Ya, maka kalian akan dikirim untuk kalian hasiba. Hasiban itu apa? Hijaratan, yaitu bebatuan, minas sama, dari langit, kama arsalaha ala qaumi Lut, sebagaimana Allah telah mengutusnya, mengirim bebatuan tersebut kepada kaum Lut, washabil fil, dan juga ashabul fil, yaitu pasukan gajah. Bukan maksudnya semuanya pakai gajah, tapi mayoritasnya rajanya itu pakai gajah. Wakila sahabun fiha hajaratun, yang dimaksud dengan hasiba adalah mendung yang di dalamnya terdapat bebatuan. Wakila rihun fiha hijaratun, ada yang mengatakan itu adalah angin yang di dalam anginnya terdapat batu. Ya, tapi semuanya itu hasiba, itu pasti fasata, akan mengetahui orang-orang yang memberikan peringatan ayantum al-adaba wala yanfa'ukum hina dzaka hadzal ilmu. Dan ilmu tadi, melihat azab, pengetahuan tadi langsung, itu la yanfa'ukum hina dzaka, tidak bermanfaat ketika itu. Ya, tatkala seorang masih hidup kemudian menyaksikan na'udzubillah matahari terbit dari sebelah barat, udah gak bermanfaat lagi iman dia. Maka sudah ditutup pintu tobat. Tatkala nyawa sudah di kerongkongan, ya. Kan syarat tobat itu malam yughargar, selama nyawa belum di kerongkongan. Nyawa sudah di kerongkongan, melihat dengan nyata azab kayak Fir'aun, maka enggak bermanfaat lagi. Wasyahidu minal ayatain, maka poin dari ini, anna fiha isbata uluwillahi ala khalqih, bahwa dalam ayat ini terdapat penetapan sifat ulu, sifat keberadaan tingginya Allah di atas seluruh makhluknya. Haisu sarrahata, yaitu di mana kedua ayat tadi menjelaskan dengan detail, menjelaskan dengan gamblang, annahu subhanah fis sama, bahwa Allah subhanah itu tinggi di atas langit. Faqad dallat hadhil ayatu, ya, dan ayat-ayat menunjukkan, allati dzakaraha al-muallifu, yang dibawakan oleh muallif, yang dibawakan disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah alaih, ala isbatil ulu, untuk menunjukkan kepada sifat penetapan sifat ulu. Kama dallat al-ayatu, sebagaimana ayat-ayat, ya, telah menunjukkan, allati qablaha, yang sebelumnya, ala isbati istiwa illahi ala al-ash, ya, yang menunjukkan kepada penetapan sifat istiwa Allah di atas arsy. Wal farqu bainal istiwa wal ulu, perbedaan antara istiwa dan ulu itu apa? Ya, mesti tahu, kan sudah dibahas. Allah tinggi di atas makhluknya. Allah tinggi di atas arsy. Nah, ini harus dibedakan. Yang pertama, kata Syekh, annal uluwa min sifatiz zat. Bahwasanya ulu itu dari sifat zatiyah. Artinya sifat zatiyah, sifat yang tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah itu alim, Allah sih punya sifat ya apa namanya sifat sami, basir, hayyun, itu sifat zatiyah yang selalu ada. Beda nanti dengan sifat istiwa alal ars, istawa alal ars, sifat rahmah, sifat rahmah, sifat mahabbah, itu sifat yang ikhtiariyah, yang kadang Allah bersifat dengannya, kadang tidak. Ya, semisal istawa alal ars. Istawa alal ars itu kan Allah beristiwa di atas ars setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Inna rabbakumullahu khalaq alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa alal ars. Sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam jangka waktu 6 hari. Thumma, ini ada tarakhi, ada kemudian. Sebelumnya berarti enggak ada. Kemudian dia beristiwa di atas ars. Artinya dahulu, tatkala bumi belum diciptakan, ars sudah diciptakan, iya enggak? Betul. Ars sudah diciptakan belum? Duluan mana, langit bumi atau ars? Ars, bahkan pendapat yang rajih, ars lebih dahulu daripada kolam. Ya? Ars lebih dahulu daripada kolam dan alal ma. Ya, ars itu di atas air, dan ars lebih dahulu dibandingkan dengan air. Ya. Nah, tatkala Allah ciptakan langit dan bumi, ars sudah ada. Allah beristiwa enggak di atas ars tatkala Allah belum menciptakannya. Menciptakan langit dan bumi, tapi Allah sudah ciptakan ars. Ya. Kan kolam itu diciptakan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya enggak? Tatkala Allah menciptakan pena, Allah berfirman kepada pena, "Uktub." Tulislah. "Ma'aktub," kata pena. Apa yang tertulis? Tulis semua takdir. Ya. Tulislah semua takdir. Itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Pendapat yang rajih, ars lebih dahulu daripada kolam. Berarti kolam sudah ada. Nah, 50 ribu tahun dan sebelumnya lagi, Allah beristiwa di atas ars enggak? Jawabnya apa? Enggak. Ars sudah ada? Sudah. Sudah Allah ciptakan. Allah beristiwa di atas ars? Tidak. Nah, ini berarti istiwa itu bukan sifat zatiyah. Ya. Tapi kalau Allah belum menciptakan ars, Allah sudah disifati dengan sifat ulu tinggi. Karena sifat ulu tinggi ini sifat yang melekat dari Allah. Sebagaimana sifat hayyun, sifat hidup bagi Allah, yang melekat gak terpisah. Ya, Allah merahmati hambanya di hari kiamat dengan 99 rahmat. Kapan itu terjadi? Nanti di hari kiamat. Sekarang sudah Allah berikan 99 rahmatnya belum? Belum, baru satu rahmat. 99-nya kapan? Hari kiamat. Berarti ini sifat zatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Berarti ini seperti istawa alal ars. Ngerti gak sini? Paham gak sini? Ya? Paham mas? Ya? Ngerti mas Reza? Kalau ngerti ini udah bagus. Ya? Kalau sifat zatiyah, sifat yang tidak terpisah dari Allah. Allah bersifat dengan itu selama-lamanya. Istawa alal ars, jelas tadi. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan dan bumi, bahkan ars sebelum kolam, itu Allah tidak beristiwa di atas ars, padahal Allah sudah menciptakan ars. Ngerti sini? Ya. Nah, ini perbedaan sifat ulu dan sifat istiwa. Yang pertama, annal uluwa min sifatiz zati. Bahwasanya ulu merupakan di antara sifat zatiyah. Wal istiwa min sifatil af'ali. Dan istiwa itu merupakan sifat af'al, sifat perbuatan Allah, kayak tadi itu. Allah belum beristiwa di atas ars. Ya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tsummastawa 'alal ars, barulah kemudian Allah beristiwa di atas ars. Artinya sebelumnya tidak. Paham ya? Kata tsumma ini tarakhi menunjukkan adanya jeda waktu. Sebelumnya enggak. Ya, bisa dipahami enggak sini ya? Fa'uluwullahi 'ala khalqihi wasfun lazimun lidzatihi. Maka sifat ulunya Allah, keberadaan Allah yang tinggi di atas makhluknya, itu adalah wasfun lazimun. Itu adalah sifat yang mesti ada, yang harus itu lidatih pada zat Allah. Wal istiwa'u fi'lun min af'ali subhanahu. Sedangkan istiwa itu adalah fi'lun, perbuatan di antara perbuatan Allah, yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala, yang Allah melakukannya subhanahu wa ta'ala, bimasyiatihi, dengan kehendaknya, wa qudratihi, dengan kekuasaannya, idza syaa, apabila dia kehendaki. Walidzalika qala fihi tsummastawa. Oleh karena itulah Allah berfirman di ayat tsummastawa, kemudian dia beristiwa. Wa kana dzalika ba'dal khalqis samawati wal ard. Kapan itu beristiwa? Yaitu setelah penciptaan langit dan bumi. Ini yang pertama. Asani, perbedaan yang kedua antara sifat istiwa dan ulu, annal uluwa min sifatis sabitati bil aqli wan naqli. Adapun sifat ulu itu sifat yang tetap dengan akal dan nakal. Dengan akal dan nakal. Nakal maksudnya dalil. Ya. Nakal maksudnya apa? Dalil. Pertama dengan akal, kayak orang awam. Gimana rencana Anda? Tergantung yang di atas. Ini dengan akal. Ya. Dengan akal juga itu, ini fitrah. Akal juga begitu. Yang namanya Allah, ya pencipta yang paling besar, enggak mungkin ada di bawah kita. Enggak mungkin selevel dengan selevel kita. Begitu. Dengan akal, pasti dia tinggi di atas. Apalagi dengan nakal, ada dalil-dalil. Ya, wal istiwa sabitun bin nakli la bil aqli. Adapun istiwa itu tetap dengan dalil saja, bukan dengan akal. Karena kalau pakai akal, enggak masuk akal nanti. Walaupun masuk akal juga. Kalau pakai akal, enggak bisa kita tetapkan. Karena beristiwa, sifat istiwa di atas ars, itu kita tetapkan dengan dalil. Dalil-dalil yang telah dibawakan oleh Ibn Taymiyyah. Baik, cukup ya pembahasan kita kali ini. Ini aja dulu. Ya, nanti pekan depan kita masuk ke isbat sifat ma'iyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada yang mau didiskusikan? Tafadhalu, silakan.